على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Saya akan menjawab pertanyaan yang ada di dua helai kertas. Pertanyaan pertama, apakah Islam liberal itu sama dengan Islam moderat atau Islam kontemporer? Apapun namanya, mau namanya Islam moderat, Islam kontemporer, Islam inklusif, apapun namanya, selama ciri-cirinya seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwasannya menilai kebenaran syariat itu sifatnya relatif, tidak ada kebenaran yang sifatnya qat'i. Kemudian melihat bahwasannya karena kebenaran itu sifatnya relatif, maka tidak boleh ada orang yang menganggap dirinya benar, mengklaim dirinya di atas kebenaran. Sehingga pada ujungnya nanti, tidak boleh orang Islam mengatakan Islam itu agama yang paling benar. Itu pada ujungnya. Tidak boleh kemudian mengatakan syariat Islam itu adalah syariat yang hak, yang benar. Maka mereka kemudian dengan pemikiran yang semacam ini, mereka melahirkan pemikiran satu Tuhan, tiga agama. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasannya agama-agama, baik itu Yahudi, Nasrani, ataupun Islam, pada hakikatnya menyembah kepada sesembahannya, kepada Tuhan menurut mereka. Sehingga tiga agama, satu Tuhan. Padahal kita paham bahwasannya orang-orang Nasara mereka mempertuhankan Isa sebagai Ibnullah, Al-Masih sebagai Ibnullah, kemudian orang-orang Yahudi menyatakan bahwasannya Uzair Ibnullah, Uzair adalah anak Allah, Al-Masih adalah anak Allah bagi orang-orang Nasara. Jelas dari sisi teologis, dari sisi masalah ketauhidan saja mereka sudah menyimpang. Sehingga dari sinilah kita melihat bahwasannya jauh pada ujung pemikiran mereka, mereka akan mendukung pluralisme. Apa itu pluralisme? Yaitu yang menyebutkan bahwasannya semua agama itu pada hakikatnya plural, satu. Semua agama mengajarkan kasih sayang, semua agama mengajarkan tentang kebaikan, sehingga tidak ada lagi klaim bahwasannya Islam adalah agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita yakin dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Nah ini prinsip-prinsip cara berpikir mereka yang kita fahami. Sehingga ketika kita tahu namanya, oh ganti, casingnya ganti, kita paham, ah ini sama seperti yang kemarin, ini sama seperti yang diusung Ulil Absar, ini sama seperti yang diusung oleh Nur Kholis Majid generasi sebelumnya, ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan tertipu dengan baju, dengan sebutan, dengan label, ya, dengan nama-nama. Karena kita akan temui begitu banyak bertebaran, ya, begitu banyak bertebaran pemikiran-pemikiran seperti yang mereka ajukan. Kemudian, apakah jaringan Islam liberal ini mempunyai anak atau pecahan-pecahan atau cabang-cabang seperti pondok-pondok sekolah untuk menyebarkan pemikiran mereka. Mamba, pusat daripada penyebaran pemikiran mereka, DIAIN. Dulu pada zaman Nurholis Majid, mereka menggunakan perahu yang namanya Para Madina. Mendirikan perguruan tinggi Para Madina, kemudian diskusi-diskusi dilaksanakan di Para Madina, atau diskusi-diskusi di hotel-hotel, diskusi-diskusi eksekutif. Mereka menyebarkan pemahaman-pemahaman liberalisasinya ini, liberalismenya ini. Nah, jadi sejak zaman zaman misalnya Nurholis Majid ataupun zaman setelahnya, generasi berikutnya, ada apa namanya Ulil Absar sudah enggak laku, ganti peran dengan SAS. SAS punya pasukan, kemudian SAS tahu? Ketua umum salah satu ormas terbesar di Indonesia, yang kemudian mengatakan jangan mengatakan kafir, katakanlah non-muslim. Jadi tidak boleh menyebut kafir, katakanlah non-muslim. Jadi jangan kepada orang-orang selain Islam, jangan mengatakan kamu kafir. Jadi tidak boleh seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas menyebut mereka ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir, kan begitu. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kalimat bahwasanya orang-orang yang mengingkari terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kafir. Ini terkait dengan pemahaman-pemahaman JIL, pusatnya di IAIN, pusatnya di IAIN. Dan sekarang mereka mulai memasuki ke bagian pendidikan. Jadi buku-buku pelajaran yang di situ tersusupi apa pemahaman-pemahaman yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seperti yang mereka temukan ketika buku pelajaran SLTA di Jombang, mereka katakan di situ kan memang pelajaran agama di situ disebutkan hukum orang yang murtad dibunuh. Oh, langsung ini radikalisme, langsung mereka bersuara. Jadi orang-orang liberal ini, oh itu Wahabi, inilah radikalisme. Memang Wahabi mengajarkan radikalisme dengan tanpa memeriksa bahwasannya apa yang dimaksud oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasannya hukum bagi orang yang murtad memang dibunuh, tetapi proses membunuhnya kan tidak diungkapkan di buku itu. Prosesnya kan melalui peradilan, prosesnya melalui iqamatul hujjah, melalui nanti yang mengeksekusinya juga tidak sembarang orang. Itu adalah keputusan dari mahkamah, dari pengadilan. Nanti waliul amr yang mengeksekusinya tidak sembarang orang. Ini salah satu contoh bagaimana mereka itu sensitif sekali dan sangat alergi, sangat alergi ketika ada pelajaran-pelajaran di dalam pelajaran agama Islam yang memuat tentang pemahaman-pemahaman yang diajarkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, ini memang musuh satu-satunya ya Ahlus Sunnati wal Jamaah, As-Salafi, As-Salafiyun. Mereka sangat-sangat membenci sekali. Itu jadi banyak sekali, nanti dari IAIN akan berkembang, berkembang, berkembang, sampai masuk ke ranah kekuasaan, ya, masuk ke ranah kekuasaan, masuk ke ormas-ormas, ya, masuk ke ormas-ormas, termasuk misalnya salah satu, tadi saya sebutkan salah satu ormas terbesar di Indonesia, ini salah satu ormas terbesar di Indonesia lagi, ya, mantan ketuanya, mantan ketua umumnya, ya, dulu tahun 87, tahun 88, ya, yang sekarang sudah jadi mantan ketua umum, ya, dia begitu getol memerangi kristenisasi, ya, tetapi ya, setelah benaknya ya, dicuci di Amerika, pulang ke Indonesia, ya, yang dulu getol memerangi kristenisasi di Cilacap, Kabupaten Cilacap, khususnya di Kampung Laut. Nah, kemudian setelah itu beberapa tahun kebelakang menyerahkan Ma'arif Award, ya, ke misionarisnya, ya, ke misionarisnya yang dulu diperangi. Nah, sekarang diberi penghargaan. Nah, ini bentuk-bentuk liberalisasi yang terus menggelinding di pusaran kehidupan rakyat Indonesia. Oleh karena itu kita perlu mewaspadainya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin nanti akan ada penjelasan lain dari beliau. Silakan.